السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سudah puji Allah سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-7. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-99. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Nah, silakan dibaca. Nah. Bu Yasra baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabatu kulli shay'in. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan dialah yang menurunkan dari langit air, maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu, maka kami keluarkan darinya tanaman yang hijau, kami keluarkan darinya buah yang bersusun-susun, dan kami keluarkan dari pohon kurma, dari mayangnya tangkai-tangkai yang menjuntai. Dan kebun-kebun anggur dan zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah kepadanya apabila telah berbuah dan kematangannya. Sungguh di dalam yang demikian itu, sungguh ada tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Al-Waw harfu 'atfin huwa mubtada alladzi isim mausul sebagai khobar, anzala fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa, minas samai jar wa majrur, ma'an maf'ulun bi, alfa'u harfu atfin, akhrajna fil madi nanya sebagai fa'il, bihi jar wa majrur, nabata maf'ulun bi, kulli mudhafun ilaihi, syai'in mudhafun ilaihi, alfa'u harfu atfin, akhrajna fil madi nanya sebagai fa'il, minhu jar wa majrur, khadiran maf'ulun bi, tukhriju fil mudhari fa'ilnya nahnu, minhu jar wa majrur, habba maf'ulun bi, mutarakiban na'an. Al-waw harfu atfin, minan nakhli jar wa majrur. Khabar muqaddam ya. Oh iya, Ustaz. Khabar muqaddam. Berarti min tal'i jar wa majrur, al-ha'u domir mutasil sebagai mudhafun ilaihi, qinwanun mubtada muakhir. Daniyatun na'at Al-waw harfu 'atfin, jannatin ma'tuf ya Ustaz. نعم. Min a'nabin, jar wa majrur, al-waw harfu 'atfin, az-zaituna ma'tuf, isim ma'tuf, al-waw harfu 'atfin, ar-rummana ma'tuf, isim ma'tuf juga, mustabihan, hal ya Ustaz. Ya, hal. Al-waw harfu 'atfin, ghaira, ma'tuf ala mutasyabihan, mutasyabihi, mudhafun ilaihi, unduru fil amr, al-waw sebagai fa'il, ila samari jar wa majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi, ida dhorof, asmara, asmaro. Fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Al-waw harfu 'atfin, yan'i, yan'i ma'tuf ala samarihi, yan'ihi. Inna harfu taukidin wa nasbin, fi dalikum jar wa majrur, itu sebagai khobar muqaddam. Nعم. La ayatin, lamnya lam taukid, ayatin, isim inna, li qaumin jar wa majrur, yu'minuna fi'il mudhari'un, al-waw sebagai fa'ilnya. Wallahu subhanahu wallazi anzala minas sahabi matoran wa akhraja bihi nabata kulli syai'in wa akhraja minan nabati zar'a jar'an wa syajaran akhdara thumma akhraja minaz zar'i habban yarkabu ba'duhu ba'dan kasana bili kasana bilil qami qamihi wal qamhi qamhi wasyairi wal wal apa ni wal urdi والأرزي. wal aruzi wal aruzi wa akhraja min tal min tal'in nakhli wa huwa al-ghilafu alladhi yansha'u fihi awwala thamaran nakhli azuqan bima fiha min ar-rutabi qaribatin tanawulu qaribatan tanawuli tanawuli wa akhraja subhanahu wa akhraja subhanahu bisatina min a'na basatin basatin min a'nabi wa akhruja syajaroz zaituni zaituna zaituni zaituni wa akhraja syajaroz zaituni wa akhraja syajaroz zaituni warrummani allazi yatasyabahu fi waraqihi wa yakhtalifu fi thamarihi syaklan wa tab'an unduru ayuhan nasu ila thamari hadzan nabati idza asmaru idza asmaru wa ila nudjihi wa bulughihi hina yablughu inna fi dhalikum ayuhan nasu la dalalati ala kamali qudrati khaliqi hadhihi al-asyai wa hukmatihi wa rahmatihi liqaumin yusaddiquna bihi ta'ala wa ya'maluna bi syar'ihi dan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menurunkan hujan lalu dia menumbuhkan dengannya berbagai macam tumbuhan. Kemudian menumbuhkan dari tumbuhan tersebut tanaman dan pohonan yang hijau. Kemudian mengeluarkan dari tanaman itu biji-bijian yang tersusun satu sama lainnya. Seperti biji gandum dan syairi apa nih Ustaz? Syair itu gandum, komah itu sama kayak gandum juga. Oh, iya. Dan padi berarti ya. Dan dia mengeluarkan dari mayang kurma ya itu. yaitu yang apa yang tempat tumbuhnya apa nih bak apa namanya insyafihi insyaf Ya, apa maka ya ini yang masih pak roja minan nabati zaraan wa syajarat akhdar kan ya. ya enggak Ya, ini maka wahwal khilafu oh ya wa mintalin nakhli wa matan syafi ya dan ia mengeluarkan dari mayang kurma yaitu tempat tumbuhnya. Oh, tempat tumbuhnya bakal apa namanya tandan kurma muda gitu ya, Ustaz. Dari yang dekat yang bisa dijangkau gitu. Danau. Dan apa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kebun-kebun anggur dan mengeluarkan pohon zaitun atau menumbuhkan pohon zaitun dan delima yang serupa yang serupa daunnya dan berbeda buahnya dalam bentuk ras dan rasa dan karakter. Lihatlah wahai manusia kepada ke buah apa kemana nih ke buah-buahan ke buah ke pohon buah-buahan tersebut ketika berbuah dan ketika dia apa masak ya ketika tiba waktunya. Sungguhnya pada hal tersebut, wahai manusia, terdapat berbagai petunjuk tentang kesempurnaan kekuasaan apa pencipta dan hikmah apa hikmah dan rahmatnya bagi kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan syariatnya. Ya, barakatuh. Wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً dan dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ maka kami keluarkan darinya tumbuh-tumbuhan dari segala macam tanaman فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا lalu kami keluarkan ya dari tumbuhan tersebut tanaman yang menghijau khadir kan tanaman hijau ya nukhriju minhu habban mutarakiba yang kami keluarkan darinya biji-bijian yang bersusun-susun ya seperti kalau antum ya melihat padi ya itu kan bijinya itu bersusun-susun ya padi gandum dan yang sejenisnya itu bijinya itu mutarakiba bersusun-susun. Wa minan nakhli mil tal'iha qinwanu daniyah. Dan ya dari mayang kurma dari kurma itu ada mayang kurmanya. Ya, yaitu tangkai-tangkai yang menjulang. Jadi mayang kurma itu mungkin yang pernah lihat pohon kurma itu dia ada kayak semacam apa? Kayak pisang tuh tandan pisang lah itu kan ada seperti batang, kemudian ada buahnya. Ya, kurma pun seperti itu, dia ada batangnya, yang awalnya dia tertutup, kemudian terbuka, nanti ada bunga-bunganya, nanti bunganya itulah yang menjadi kurma. Ya. Jadi yang maksud dengan waminan nakhli, mil tola'iha kinwa nundan, ya. Jadi dari kurma itu, ya terdapat mayang atau tangkai-tangkai yang menjulang. Wa jannatin min a'nabi wazaituna warumman. Dan juga kebun-kebun dari anggur, ya. Kemudian zaitun dan rumman mustabihan wa ghairu mutasyabih. Ada yang serupa dan ada yang tidak serupa. Ya, seperti kalau pohon zaitun sama pohon delima itu kan agak mirip dari sisi daunnya ya. Sama-sama apa namanya? Bulat kecil. Mungkin antum yang punya pohon zaitun di rumahnya tahu bahwa daun pohon zaitun itu memang mirip dengan pohon delima dari sisi bulat-bulat kecil dan banyak daunnya. Nah, unduru ila samarihi ila asmara wa yan'i. Perhatikanlah buahnya ya pada waktu berbuah dan juga pada waktu matang. Yan'i itu pada waktu matang. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda bagi orang yang beriman. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran pun mengajak manusia untuk mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ayat Al-Quran tapi juga ayat-ayat kauniyah yaitu dengan melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya dari mulai biji kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar kemudian berbunga kemudian berbuah dan matang. Ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam ya. Soal ini jelas kita lanjutkan. Silakan dibaca Pak Edi. Nah, Ustaz. 100 Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaku lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka menjadikan bagi Allah rekat atau sekutu-sekutu. Padahal dia yang menciptakan mereka. Maksudnya itu sekutu-sekutu dari bangsa jin ya? Sekutu-sekutu dari bangsa jin. Padahal Allah yang menciptakan mereka dan mereka membuat kebohongan bagi Allah dengan menisbahkan anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka telah sifatkan. Al-wawu harfu atfin ja'alu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya lillahi jar majrur syuraka'a maf'ul bi al-jinnah mudhof ilai al-wawu harfu atfin kholako fi'il madhi hum maf'ul bi al-wawu urwasin khoroku fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya lahu jar majrur banina maf'ul bi al-wawu maf'ul bi dari mana? Oh bukan maf'ul apa kira-kira? Khoroku membohongkan khoroku banina benar ya maf'ul bi mana? Iya benar tadi khoroku ya. Ya, dari khoroku tadi. Dari khoroku. Dari. Al-wawu khurud aften adven banati maf'ul bi yang kedua bi ghoi. Nah, kalau ada wawunya mah bukan maf'ul yang kedua, oh. Tapi matuf. Oh, matuf, ya. Matuf banatin matuf bi ghoiri jar majrur ilmin mudhof ilai. Subhana maha suci subhana itu maf'ul mutlak. Subhana maf'ul mutlak hu arha mudhof ilai al-wawu harfu nafin ta'ala amatuf ke subhana amma jar majrur Yasifun fi'il madhi al-wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya waja'alu ha'ula'ul musyrikunal jannah syuraka. Waja'alaha ha'ula'il musyrikunal jinnah syuraka Allah syuraka alillahi ta'ala fil ibadati itiqadan minhum annahum yang fa'una au yadurruna wa qad khalaqahumullahu ta'ala wa ma ya'iduna minal wa ma yu'baduna minal adami fahuwal mustaqalu fahuwal mustaqillu bil khalqi wahda fahuwal mustaqil wa fahuwal mustaqillu bil khalqi wahdahu fayajibu ayas takilu bil ibadati wahdahu la syarika lah. Oh ini enggak, ini jadinya fayajibu an yustaqalla bil ibadati yastaqilla Ustaz ya. Yustaqalla bil ibadati wahdahu la syarikala walakad kazaba haula'il musyrikuna allahu ta'ala khina nisbu ilaihil madi hina nasabu hina nasabu ilaihil banina wal banati jahlan minhum biha ma yajibu lahu min sifatil kamali tanazzala wa ala amma nasibahu ilaihi amma nasabahu ilaihi almusyrikuna ala amma nasabahu ilaihi almusyrikuna min dzalikal kadzabi wal iftirai fal iktirai fal iftirai dan mereka telah orang-orang musyrikin itu telah menjadikan jin sebagai sekutu Allah Ta'ala dalam hal ibadah, mereka bermaksud mereka itu bahwa mereka memberi jin-jin itu bisa memberi manfaat kepada mereka atau membahayakan mereka. Padahal Allah yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan mereka dan mereka beribadah dan Allah yang telah menciptakan mereka dan apa yang disembah dan apa yang disembah dari ketiadaan dan dia sendiri yang secara bil khalqi penciptaan dan ya jadi Allah itu maha sendirian dalam penciptaan dan keesaannya. Maka wajib untuk disendirikan. Ya, wajib untuk disendirikan dalam hal ibadah. Dia hanya saja tidak ada sekutu baginya. Dan sungguh orang-orang musyrikin itu telah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menisbahkan kepada Allah anak laki-laki dan anak perempuan secara bodoh karena kebodohan mereka. Ya jibulahu sifatil kalam. Ya karena kebodohan mereka, ya padahal Allah itu wajib memiliki sifat yang sempurna. Padahal Allah itu wajib memiliki sifat yang sempurna. Dan ada Allah sempurna. Wa ala nasa. Dan maha tinggi dari dan apa? Dan maha tinggi atas apa yang disebutkan orang musyrik? Atas penisbahan orang-orang musyrikin itu. Ya, dari pendustaan dan kalau itu kedustaan yang dibuat-buat ya. Atas kedustaan yang mereka buat-buat itu. Naam ya, barakallahu fiik, wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu dari golongan jin. وَخَلَقَهُمْ, padahal Allah yang menciptakan mereka. Jadi orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi, karena mereka ya menganggap bahwa jin itu bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ini banyak terjadi ya, bahkan zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang percaya dengan dunia klinik seperti ini, yang mana ini dibantu oleh jin ya. Dan ini sesuatu yang tidak boleh ya dalam Islam. Meminta tolong itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia itu meminta tolong kepada bangsa jin. Ya, karena bangsa jin itu mengetahui hal yang gaib di atas jin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jin ini melihat dalam dunianya apa yang dilakukan oleh manusia. Dan itu semua atas jin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak bisa mengetahui hal apapun itu. Nah, wa kharaqu lahu banina wa banatin min ghairi ilm. Dan mereka membuat kebesaran atas Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ya, dengan menganggap bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan dengan tanpa ilmu. Ini juga kebesaran yang dibuat-buat oleh orang kafir yang mereka mengatakan Allah punya anak. Itu tuh bahwasanya orang Kristen yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sebagaimana orang Yahudi pun menjadikan ya Uzair sebagai anak Tuhannya. Sementara dalam Islam kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci ia. Dan mana tasbih dah sering kita ulang-ulang. Mana dari lafaz subhanallah adalah kita mensucikan Allah. Ya, kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk sifat yang tidak baik. Dari semua bentuk yang menunjukkan kekurangan. Dari semua sifat yang menunjukkan makna tidak sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala ya seluruh sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Dan memiliki anak menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada anak. Maka ini sifat kekurangan ya. Jadi enggak mungkin Allah punya anak. Ya karena kalau Allah memiliki anak, maka Allah butuh anak. Makanya dalam Islam jelas sekali bahwa kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri ya. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak memiliki ya kebutuhan kepada makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca bukunya. Ayat 101 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in 'alim. Penciptaan, dialah yang mencipta. Dialah pencipta langit dan bumi. Iya, dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri, dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Badi'u ini khobar dengan mubtada yang dibuang ya Ustaz. Naam. Badi'u itu khobar dengan mubtada yang dibuang. As-samawati itu ya mudhofun ilaih. Terus mudhofun ilaih, al-wawu harfu atfin, ardi ma'tuf ke samawati. Anna isim istifham yakunu fi'il mudhari nakis dengan al-wawu sebagai isim kan. Isim kanannya huwa ya. Enggak, ada belakang tuh. Oh ya, waladun deng, waladun ya ya ya. Ya, 66. Ayakunu fil mudhari nakis Berarti isim kananya waladun lahu jar wa majrur sebagai khobar kana ya? Ya. Al wau wau hal lam harfu nafin wa jazmin takun fi'il mudhari naqis majzum bilam lahu jar wa majrur sahibatun ini isim dari yakun. Ya. Isim yakun lahu yang tadi sebagai khobar dari yakun. Al wau harfu atfin khalaqa fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa kula maf'ulun bi syai'in mudhafun ilaih dari kula. Al wau harfu atfin huwa dhamir munfasil sebagai mubtada bikulli jar wa majrur syai'in mudhafun ilaih alimun khabar dari huwa. Allahu sebelumnya. Wow. Udah kan ya? Tafsirnya Ustaz. Ya. Wallahu ta'ala huwallazi awjadas samawati wal ardi wa ma fihinna 'ala ghairi mithalis sabiqiyah. Betul Ustaz, sabiqi. Kaifa yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibati? Ta'ala Allahu 'amma. Lam takun lahu sahibatun. Oh iya Dek, tadi kan fa'il ya. Wa lam takun lahu sahibatun. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyrikuna 'uluwan kabiran wa huwa alladhi khalaqa kulla syai'in minal 'adami wa la yakhfa 'alaihi syai'un min umuril khalqi. Gitu. Naam. Dan Allah Ta'ala dialah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan atas selain contoh-contoh sebagaimana yang dulu ya, yang contoh yang terdahulu. Pohon-pohonan tadi ya Ustaz ya. Atas selain contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, apa yang orang-orang musyrik itu katakan tentang kehebatan dan kebesarannya gitu. Uluan kehebatan ya Ustaz. Uluan. Yeah. Kehebatan, ketinggian, dan kebesarannya. Dan dia yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dan tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun dari urusan-urusan makhluknya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Badi'us samawati wal ardi, ya, dialah pencipta langit dan bumi. Kalau badi' itu maknanya lebih khusus daripada khalik. Khalik itu menciptakan dengan makna yang umum. Kalau badi menciptakan dengan makna menciptakan hal yang baru yang sebelumnya tidak ada. Jadi kalau badi itu menciptakan sesuatu yang tadinya enggak ada. Kalau khalaqa ini maknanya umum. Bisa yang tadinya enggak ada jadi ada atau yang sudah ada diciptakan lagi itu khalaqa. Tapi kalau badi maknanya lebih khusus ya, menciptakan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Baik. Anna yakunu lahu walad, bagaimana Allah memiliki anak walam takul lahu sahibah, sementara Allah tidak memiliki istri ya. Wa khalaqa kulla syai, dan Allah menciptakan segala sesuatu ya. Jadi bagaimana Allah memiliki anak sementara Allah itu kalau pengen yang menentukan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun ya. Jadi maka jadilah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak memiliki ya kebutuhan kepada makhluknya. Ya, kenapa Allah butuh pada makhluknya sementara langit, bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil kita menisbatkan sifat memiliki istri dan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Ya, baca siapa ini baca? Saya, Ustaz. Umum Fudel baca ya? Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dengan benar selain Dia. Dia menciptakan segala sesuatu dan sembahlah Dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dzalikum ismul isyarah sebagai mubtada. Allahu lafzul jalalah khabar. Rabbu khabar kedua atau badal ya Ustaz? Rabbukum. Badal. Badal. Nah, badalkum mudhafun ilaihi. La la nafiyah lil jinsi ilaha isim illa isim la illa ada tul istisna mulgha ya ada tul istisna mulgha huwa badal badal dari khobar la yang dibuang asalnya la ilaha hakun illa huwa gitu makanya dia apa kan karena badalak ke hakun. Khaliqu mubtada kulli mudhafun ilaih syai'in mudhafun. Khaliqu mubtada khabarnya apaan? Ini khabar ya. Jadi huwa khaliqu kulli syai'in. Oh iya. Dari mubtada yang dibuang ya Ustaz. Ya. Yeah. Kulli mudhafun ilaih syai'in mudhafun ilaih alfa'u harfu 'athfin wa'budu fi'lun amrin domirnya al-wawu hu fa'il oh iya al-wawu fa'il al-ha'u maf'ulun bihi al-wawu harfu 'athfin huwa domir mubtada 'ala kulli jar wa majrur syai'in mudhafun ilaih al-wawu wakilun wakilun khabar dari akhirnya dzalikum ayyuhal musyrikuna huwa rabbukum jalla wa ala la ma'buda bihaqqin siwahu khaliqu kulli syai'in fanqadu wakhdu'u lahu bitta'ati wal 'ibadati wa huwa subhanahu 'ala kulli syai'in wakilun wa hafizun yudabbiru umura khalqihi itulah Allah. Hah? Itulah orang-orang musyrik. Wahai orang-orang yang musyrik, dialah Rabb kalian yang mulia lagi maha tinggi. Agung maha tinggi ya. Ya agung lagi maha tinggi. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia adalah pencipta segala sesuatu, maka patuhlah dan tunduklah kepadanya dengan taat dan dengan ibadah. Dan Dialah yang maha suci atas segala sesuatu. Dia maha pemelihara dan penjaga. Dialah yang mengatur segala urusan makhluknya. Ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan Ia. Dan mana la ilaha illahu sama dengan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, ya. La ma'budu bihaqqin siwahu. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai. Dialah pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Ia. Jadi karena Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita bumi dengan segala hal yang memudahkan kita untuk hidup di atasnya, menciptakan langit dengan banyak hal yang bermanfaat untuk kita, maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah yang mengatur, ya, mengatur segala sesuatu. Baik. Baca Ustaz, Pak Bukhari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan, dan Allah Maha menjangkau atas penglihatan, dan Allah Maha lembut dan Maha teliti. La harfu nafyin, tudriku fi'lun mudore, hu al-ha'u maf'ul bi, al-ha'u maf'ulun bi, al-absoru fa'ilun, al-wawu harfu atfin, huwa mubtada, yudriku fi'lun mudore, al-absoru maf'ulun bi. Jumlah dari ini sebagai khobar. Nah. Khobar dari huwa. Al-wawu harfu atfin huwa mubtada. Allati pun khobar, al-khabiru khobar sani. La tarallaha al-absaru fi dunya amma fid daril akhirati. Fa innal mu'minina yarawna rabbahum bigoiri ihatotin wahwa subhanahu yudrikal absor yudrikul absoro wa yuhitu biha wa yu'allimuha ala mahi alaihi wa ya'lamuha ala mahi alaihi wahwa latifu bi'auliyaihi allazi ya'lamu daqo'ikal asya'i al khabiru allazi ya'lamu biwatinaha kan ini kan ini apa namanya oh iya jadi maful ya biwatinaha. Allah tidak penglihatan itu tidak bisa melihat Allah di dunia. Pandangan manusia tidak bisa, penglihatan manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Wow, amapin. Adapun di akhirat, sesungguhnya orang-orang mukmin melihat Tuhannya tanpa ihat itu tanpa halangan. Tanpa halangan. Badinya. Allah Subhanahu Maha Suci Allah menjangkau penglihatan dan meliputinya dan mengetahui atasnya mahi alaih. Ya, ala mahi alaih itu maksudnya mengetahui hakikat sesuatu. Allah mengetahui hakikat sesuatu, dan Allah Maha lembut dengan kekuasaannya. Bukan, Allah Maha lembut kepada para wali-walinya. Allah Maha lembut kepada para wali-walinya yang mengetahui daqaiqul asya. Daqaiq itu detail. Oh, yang mengetahui sesuatu, ya, dengan detail. Rincian sesuatu, ya, nama. Rincian sesuatu. Al-khabir dan Maha teliti yang mengetahui yang hal-hal yang batin, hal yang itin, intinya hal yang tersembunyi gitu, yang tersembunyi. Naam, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Pandangan manusia tidak dapat menjangkaunya. Artinya di dunia kita enggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat justru salah satu nikmat yang paling besar yang ada di surga adalah nikmat ketika kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. tanpa adanya hijab, tanpa adanya penghalang. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan aja gini, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang pemandangannya sangat indah, misalnya ada pegunungan, di sela-selanya ada sungai yang indah, kanan-kirinya banyak pepohonan, tentu mata ini terasa sangat nikmat. Itu baru dunia yang kita lihat. Apalagi kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, semoga Allah memasukkan kita semua ke surga, dan kita bisa mendapatkan nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa hijab. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa yudrikul absar. Sementara dia menjangkau ya seluruh penglihatan. Ya. Jadi kalau kita gak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah mengetahui semua hal yang terjadi di atas muka bumi. Ya. Di kegelapan malam, ya, di saat hujan, apapun yang terjadi Allah mengetahuinya. Bahkan tidaklah sehelai daun jatuh, kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa latiful khabir. Dan dialah Allah yang maha lembut kepada para hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Al-khabir. Ya, al-khabir ini lebih tinggi daripada al-alim. Ya. Kalau al-khabir itu artinya sebenarnya mengetahui juga. Cuma khabir itu mengetahuinya secara detail. Makanya di apa di tafsir dijelaskan ya'lamu daqa'iqal asya. Mengetahui segala sesuatu secara terperinci, ya. Al-khabir alladhi ya'lamu bawatinahu, ya, yang maha teliti yang mengetahui suatu perkara itu sampai ke batin-batinnya, sampai ke dalam-dalamnya. Ini makna al-khabir lebih tinggi daripada al-alim. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Nurul ya, baca. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara falinafsi. وَمَنْ أَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Qad sungguh telah datang kepada kalian penglihatan dari Rabb kalian. Barang siapa melihatnya, maka untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta terhadapnya, maka juga untuk dirinya sendiri. Dan bukanlah aku terhadap kalian sebagai penjaga. Qad harfu takik ya. Ja'akum, ja'a fi'il madhi, kum sebagai maf'ulun bi, basairu fa'il, mirrabbikum, mirrabbi jar majrur, kum sebagai mudofun ilaih. Faman faharfu atfin, man isim... Isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Absara maf'ulun bi ya? Enggak, Ding? Fi'il madhi. Absara fi'il madhi fa'li nafsi fa'asfin. Tanya harfu jawab. Harfu jawab. Harfu jawab alam harfu jarin. Harfu jar. Li nafsihi jar majrur al-ha'u sebagai mudah penilai. Waman dan alwaw harfu atfin man harfu syartin. Bukan harfu tapi ismu syartin, mubtada. Sebagai, ya, harfu syartin sebagai mubtada. Amia fi'il madi wa'alaiha harfu atfin. Alfanya harfu jawab lagi nih, ini kan jawab syarat lagi. Harfu jawab, ya. Alaiha jar majrur. Wama alwaw harfu atfin ma harfu nafi. Ana mubtada. Naam. Ya. Alaikum jar majrur bi hafizin sebagai kabar. Ya, jar majrur sebagai kabar. Naam. Kul. Kul ayyuhar rasul ya. Ya. Kul ayyuhar rasulu liha ulail musyrikina qad ja'atkum burah bi Barahina ya, barahinu. Birahini. Barahinu. Barahinu wa zahiratu. Zahiratun. Wa zahiratun. Tubsiruna bihal huda. Tubsiruna bihal huda man minat minat dolala. Minat dolali kan ada huruf min. Astagfirullahaladzim. Minat dolali. Mimma is mimmashtamala alaiha. Mimmashtamala alaiha al-Qur'ana waja'a bihar rasulu. Al-Qur'an ini fa'ilnya ya, fa'il izah istamala ya. Mimmashtamala alaiha al-Qur'anu. Oh, misalnya, mimma samala alaiha Qur'anu waja'a bihar rasulu alaihi salati alaihi salatu wassalamu alaihi salatu wassalamu faman tabayyana hazil barahinu wa amana bi Bimadluliha fanaf uzalika linafsihi wa man lam yubsiru yubsiril huda ba'da zuhuril hujjati alaihi wa ala nafsihi jana wa ma ana alaikum bihafiz uhsi a'malukum innama ana muballighu wallahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha'u waqa alaihi hikmati waqa ilmihi wa hikmatihi wafqa ilmihi wa hikmatihi. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik ini, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata ya. Dan kalian bisa melihat petunjuk dari kesesatan. Dan kalian bisa melihat petunjuk dari kesesatan. Dari istamalan tadi apa ya? Ya, maksudnya di antara petunjuk nyata tersebut adalah Al-Quran. Di antara petunjuk itu adalah Al-Quran. Dan telah datang dengannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Maka siapa barang, saja? Barang siapa saja yang dijelaskan ini. Dijelaskan ya, ini apa? Siapa saja yang bukti-bukti itu jelas baginya. Barang siapa yang jelas baginya bukti-bukti itu dan beriman dengannya maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Nah. Barang siapa yang tidak bisa melihat petunjuk sesudah jelas hujahnya alaih terhadap mereka maka atas dirinya juga. Ya maka akibat buruknya atas dirinya sendiri. Buka aja. Maaf, maksudnya wama dan tidaklah aku terhadap kalian sebagai pemelihara. Aku memuji apa nih usi amal. Dan aku menghitung amalan kalian. Dan aku menguji amal kalian. Dan aku tidak menguji amalan kalian. Ahsi itu menghitung. Dan aku tidak menghitung amalan kalian. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan cukup ya. Dan ilmunya. Ilmunya dan hikmahnya. Naam ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa barakallahu khairan Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alayha. وما أنا عليكم بحفيظ. Sungguh telah datang kepada kalian basair, hujjah-hujjah yang nyata dari Rabb kalian, ya, di antaranya Al-Qur'an dan juga nabi yang diutus bersamanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman absara fali nafsi, maka siapa saja yang dapat melihat hujjah tersebut fali nafsi, maka akibat baiknya untuk dirinya sendiri. Wa man 'amiya fa 'alaiha, dan siapa yang buta dari hujjah-hujjah yang telah nyata dan jelas tersebut fa 'alaiha, maka akibat buruknya atas dirinya sendiri. wa ma ana alaikum bihafidh. Ini ucapan Rasulullah, dan aku bukanlah penjaga kalian. Artinya tugas seorang nabi itu hanyalah menyampaikan, ya. Adapun setelah disampaikan ya menerima, maka akibat baik untuk dirinya sendiri, yang menolak akibat buruk untuk dirinya sendiri, ya. Seorang nabi itu tugasnya hanya menyampaikan, ya. Adapun setelah itu ada yang Allah berikan petunjuk, ada yang Allah berikan kesesatan, maka itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang membaca dari tadi? Baca ini dulu ya, apa namanya? Ini insya Allah nanggung kita selesain aja ya. Insya Allah selesain. Gak apa-apa, sampai 1:30 juga. Soalnya nanggung kalau besok. Ayo Bu Masih baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakadzalika. Wakadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab. Dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Wakadhalika al-wawu harful isti'naf, kadhalika jarwa majrur, nusarrifu fi'il mudhari nahnu fa'ilnya, al-ayati maf'ulun bih, waliyakulu al-wawu harfu afin, alamu harfu ta'lil, yakulu fi'il mudhari al-majizumun bilam, al-wawu fa'ilnya. Majizum ya, ini lamu kema. Mansub. Mansubun bilam, muta'lil, al-wawu fa'ilnya, darosta fi'il madhi, al-anta fa'ilnya, Bukan fa'ilnya. Al-wawu harfu 'athfin linubayyinahu alamu lam ta'lil linubayyinahu fi'il mudhari mansubun bila muta'lil nahnu fa'ilnya al-ha'u mudhaf maf'ulun bi liqaumin jar wa majrur ya'lamuna fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya. Naam. Wa kama bayanna fi hadzal qur'ani lil musyrikin al barahinu dhahiratu. Bayanna ni maful bih. Al barahina adh-dhahirata fi amri tauhidi wan nubuwati wal ma'adi nubayyinu lahum al barahina fi kulli ma jahaluhu fayaquluna 'inda dhalika kadziban ta'alamta min ahli alkitabi walinubayyana bitasrifinal ayati alhaqqa liqaumin ya'lamunahu fayaqbalunahu wa yatba'unahu wa humul yattabi'unahu ittaba'u وَيَتَّبِعُونَهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ. Nih kalau gini وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ. وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ. Sebagaimana kami jelaskan di dalam Al-Qur'an ini kepada orang-orang musyrik petunjuk yang jelas yang nyata dalam perkara tauhid dan kenabian dan tempat kembali ya Sat. Ya, tempat kembali. Dan tempat kembali kami menjelaskan kepada mereka petunjuk itu di setiap apa yang mereka bodoh tentangnya dan mereka berkata pada saat itu seraya berdusta. Engkau telah mengetahui dari ahli kitab. Engkau telah mempelajari gitu. Engkau telah mempelajari dari ahli kitab. Dan kami dan untuk dan agar kami menjelaskan dengan ayat yang diulang-ulang kebenaran kepada kaum yang mereka mengetahuinya. Lalu mereka menerimanya dan mengikutinya, dan mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah turunkan kepadanya. Amin. Tabarakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Tabarakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nusarriful ayati وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dan begitu pula kami ya ulang-ulang ayat-ayat ya, terkadang dengan usul seperti ini, kadang dengan usul yang seperti itu. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, dan agar mereka mengatakan darasta, ya kamu apa namanya telah mempelajari hal tersebut dari Alkitab. Wala yubayyinahu liqaumin ya'lamun, dan agar kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita lihat isinya sebenarnya intinya sama ya. Intinya itu mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun uslub ya, tata bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an itu terkadang dengan uslub A, terkadang dengan uslub B, semuanya itu apa? Dalam rangka memberikan hujjah yang jelas kepada manusia ya. Namun sekalipun sudah banyak hujjah dalam Al-Quran yang menjelaskan ya bahwa mereka di dalam seorang kafir, orang musyrik dari atas kesesatan, tetap saja mereka tidak mau menerima kebenaran. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika didakwahi, kata mereka, darosta, engkau mempelajari hal tersebut dari ahli kitab. Jadi mereka nggak percaya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kenabian dari Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dipelajari oleh Nabi Muhammad dari ya ahli kitab. Padahal salah satu hikmah ya kenapa Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang ummi ya, seorang nabi yang buta huruf ya, itu karena ya agar memastikan bahwasanya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dipelajari dari umat yang lain ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Baca Bu Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, tidak ada ilah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itabi' fil amr, maaf, isim mausul sebagai fa'ilnya anta ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, uhiya fil mudhari majhul. Nah, uhiya fil madhi majhul, alif sebagai ana sebagai mamnu'i fa'il, ilaika jar wal majrur, mir rabbika jar wal majur, al kafu mudafun ilaih. La harf nafi lil jinsi, ilaha isimnya ila zatul hasr, huwa itu badal dari khobarnya la mahzuf. Huwa badal dari khobar la yang mahluf. Wa arid wawu harful atfin, arid fil amr fa'ilnya anta, anil musyrikin jarwa majrur. Terus ittabi' ayyuhar rasulu ma auhayna ilaika minal awamiri wan nawahi allati a'zamuha tauhidullahi subhanahu wa da'wati ilaihi wa la tubali bi'a inadil musyrikin wa wada'a wa ada'a wadi'ahum wadi'ahim ini maksudnya keinat wadi'ahim al-batili. Nah. Ikutilah wahai Rasul apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang paling besarnya adalah yang terbesarnya adalah tauhidullah, tauhidullah dan dakwah kepadanya. Janganlah mempedulikan keingkaran kaum musyrikin dan apa ajakan-ajakan yang batil. Mereka yang batil. Klaim mereka yang batil. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiik barakallahu iyyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tidak ada ilah selain Ia. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini jelas sekali bahwa inti dakwah para nabi yang paling besarnya adalah mengajak agar manusia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Yang meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berpaling dari orang musyrik. Artinya menjauhi ya mereka yang membiarkan mereka dalam sesatan mereka karena mereka tidak mau diajak untuk beriman dan jangan terpengaruh dengan klaim-klaim dusta mereka ya. Nah. Lanjut ya. Selanjutnya baca. Siapa belum baca? Bu Delis belum baca ya? Ah, belum Ustaz. Tapi belum merujak asalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahumma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha wa ma anta 'alaihim biwakil. Mana tadi? 107. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah dia tentulah mereka tidak. Orang-orang tersebut tidak akan mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan kau untuk menjaga mereka dan kau bukan pula pemelihara buat mereka. Alo harfu atfin, lau isim harfu saya. Harfu syartin. Harfu syartin, sya'a fi'lun madin, Allahu lafu dalal fa'iluhu, ma harfu nafin, asyraku fi'lun madin, Allahu fa'ilun fa'iluhu, Allahu harfu atfin, ma harfu nafin, ja'alna fi'lun madin, al-kafu. Hanya fa'il dulu. Nah, fa'ilnya al-kafu maf'ulun bi alaihim jarwa majrur hafizun maf'ul min ajli saya. Itu maf'ul bi yang kedua. Maf'ul bi yang kedua. Oh, maf'ul bi yang kedua. Allah hafu afin ma hafu nafin anta mubtada alaihim jarwa majrur bi wakil jarwa majrur sebagai khobar. Nah. Walau sya'allahu ta'ala an la yusyriku ha'ula'il musyrikuna lama asyraku lakinnahu ta'ala alimun bima sayakunu min su'ikhtiarihim wa tiba'ihim munharofatu Al-munharifata. Wa ma ja'alnaka ayyuhar rasulu alaihim rakiban tahfazu alaihim a'malihim. A'malahum. A'malahum. Mahfulun bih. wa ma anta bi qayyimin alaihim tadbiri. Tadbiri ya. Benar Ustaz, tadbiri. Tadab wa ma anta bi qayyimin alaihim tadabburu masalihihim. Tadabburu masalihim. Dan jikalau Allah Allah Ta'ala menghendaki untuk tidak syirikku. Apa ya? Tidak. Ya, agar orang-orang musyrik tidak menyekutukan Allah. Agar orang musyrik itu tidak memutuskan Allah ketika. Bukan lama itu maksudnya, ini lamnya lam jawab nih, bukan lama. Ini lama asyiku. Niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah gitu. Niscaya mereka tidak akan memutuskan Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Apa sah? Saya kunu? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dari keburukan? Dari buruknya pilihan mereka? Dari buruknya pilihan mereka dan pengikutan mereka terhadap hawa nafsu mereka yang menyimpang. Nah. Tidaklah kami menjadikan kamu, wahai Rasul, penjaga terhadap mereka, penjaga terhadap amal-amal mereka, dan tidaklah kamu, bikoyimin apa Ustaz ya? Ya, bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab atas mereka. Tadab, ya, tadab atas maslahat mereka gitu. Terhadap maslahat mereka. Jadi mengatur maslahat mereka itu bukan urusan lu. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh, fika barakallahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu ma asyraku وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan kalaulah sekiranya Allah menghendaki, tentu tidaklah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan tidaklah kami jadikan engkau penjaga mereka. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan tidak pula engkau bertanggung jawab atas mereka. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa kalaupun Allah berkehendak, mudah bagi Allah menjadikan seluruh manusia itu beriman kepadanya. Ya, tapi ya justru hidupnya adalah ujian. Ya. Allah biarkan ya manusia itu memilih apakah memilih jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Dan para rasul itu tugasnya menyampaikan, ya bukan untuk menjaga manusia, bukan untuk bertanggung jawab atas tindakan manusia. Kalau sudah disampaikan, maka apa yang menjadi pilihan manusia itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebagaimana di ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya kan dikatakan ya, kalau beriman, faman absara fali nafsi, waman amiya fa'aliha. Artinya, konsekuensi dari tindakan seseorang di muka bumi ini ya kembali pada dirinya sendiri. Nah. Lanjut ya, Abu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Suaranya putus-putus ya. Ini yang putus-putus aneh atau Abu Fatimah? Abu Fatimah? Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya putus-putus. Yes. Oh. Yang lain dulu deh ya. Soalnya antum ini suaranya putus-putus banget ini. Naam Ustaz. Ya, tuh. Berarti balik lagi ke Bu Yasra. Ya. Ayo baca lagi Bu Yasra. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fasayasubbullaha 'adamaw. Fayasubbullah, bukan fasayasubbullah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kalian mencaci sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Maka mereka mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah kami hiasi bagi setiap umat pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka Lalu dia terangkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Al-wawafu istinaf la nahiyah tasubbu fil mudari'un. Al-waw sebagai fa'il. Tasubbu fil mudari' majzumun bila an-nahiyah. Oh iya. Fi'il mudhari' majzumun bila nahiyah, awalnya sebagai fa'il. Alladzina isim mausul sebagai maf'ulun bih, yad'una fi'il mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Min duni jar wa majrur, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaihi. Fayasubbu al-fa'u harfu apa ni ustaz harfu atfin. Yasubbu fi'il mudhari'un mansubun bi'an mudwarah ya ustaz. Allah lafzul jalala sebagai maf'ulun bi adwa mansub. Kenapa masuk? Masuk aja. Hal ya? Hal ya Ustaz. Nah. Bighairi maf'ul min ajli. Iya, hal-hal. Hal Ustaz ini. Atau maf'ul mutlak Ustaz. Jadi dari mana maf'ul mutlak? Enggak. Bukan ini. Hal aja. Ya, bi ghairi jar wa majrur ilmin mudhafun ilaihi kadzalika jar wa majrur. Zayyana fil madi nanya sebagai fa'il likulli jar wa majrur ummatin mudhafun ilaihi amala maf'ulun bi humnya sebagai mudhafun ilaihi thumma harfu atfin ila rabbi jar wa majrur ya jar wa majrur him mudhafun ilaihi marji'u berarti ini ya khabar muqaddam ya jar majrur. Oh, naam. Iya, khabar muqaddam. Marji'uhum berarti marji'u ini mubtada muakhir ya. Naam. Hum ya mudhafun ilaihi alfa'u harfu 'atfin yunabbi'u fi mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir huwa bima ahumnya juhumnya maf'ulun bi bima jar wa majrur kanu fil madi naqis waw sebagai isim kana ya'maluna fil mudhari'un waw sebagai fa'il sebagai khobar kana. Wala tasubbu ayyuhal muslimun al-awthana allati ya'buduhal musyrikuna saddan lil zari'ati hatta la yatasabbaba dhalika fi sabbihim hatta ya benar ada sebab ini lillahi jahlan wa i'tida'an bighairi 'ilmi wa kama hassanna li haula'i amaluhum sayyi'u 'uqubata lahum as-sayyi'ah Unqubata lahum ala sawa'un ikhtiyarihim hasanan ali kulli ummatin a'malaha. Bukan sawa nih, su itu kan keburukan. Jadi ala su'i ikhtiyarihim. Oh, ala su'i ikhtiyarihim hasanan. Hasanan ali kulli ummatin. Li kulli ummatin a'malaha summa ila rabbihim ma'aduhum jami'an fayukhbiruhum bi'a'malihim allati kanu ya'malunaha fi dunya thumma yujazihim biha. Dan janganlah kalian wahai kaum muslimin mencaci berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin sebagai bentuk apa menutup celah supaya menutup celah sehingga tidak menyebabkan mereka mencaci Allah atas dasar kebodohan dan pemusuhan mereka tanpa ilmu. Sebagaimana kami menjadikan mereka memandang apa baik perbuatan buruk. Ya, bukan itu. Bukan. Jadi sebagaimana kami baguskan kepada orang yang melakukan amalan yang buruk. Oh. Jadi itu azabnya. Iya. Berarti sebagai hubungan bagaimana kami baguskan adab bagi orang yang amalannya buruk ya karena sebagai hukuman ya Ustaz atas ya. Mereka atas pilihan mereka Kami pun menjadikan tiap-tiap manusia memandang baik perbuatan mereka. Kemudian kepada kami, Tuhan mereka. Kami baguskan pula kepada seluruh umat amalannya. Iya. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka semua. Maka Allah memberitahukan pada mereka tentang perbuatan mereka yang mereka dulu perbuat di dunia. Lalu Allah membalas mereka atas perbuatan tersebut. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan jangan kalian yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun menyembah Allah, ya, sebagai bentuk permusuhan dengan tanpa ilmu. Kadzalika zayyana, begitu pula kami hiaskan, ya, kami membuat indah, kami baguskan bagi setiap umat amalan mereka. Jadi yang berbuat keburukan, ya, akan dibalas dengan keburukan. Kemudian yang mengamalkan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Summa yarji'un, kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka Allah pun memberitakan kepada mereka, ya, tentang apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Ayat ini mengandung larangan kepada kita mencela Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir dan orang musyrik. Kenapa? Ya, khawatir kalau kita mencela Tuhan mereka, kemudian mereka akan mencela balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam berdakwah, terutama berdakwah kepada orang kafir dan musyrik, harus memilih kata-kata yang baiknya. Jangan, ya, mencela, ya, Tuhan mereka, karena khawatir mereka akan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak memerlukan pujian karena Allah, ya, maha mulia dan maha tinggi di atas makhluknya. Adapun Tuhan mereka tanpa dicela pun sudah tercela, ya. Yang disembah selain Allah Ta'ala itu tanpa dicela sudah tercela. Jadi jangan sampai kita gara-gara mencela, ya, berhala-berhala yang memang sudah tercela, lalu akhirnya mereka malah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, baik. Abu Fatimahnya mana sekarang? Udah gak ada. Baik, ya. Kita lanjut. Dua lagi nih. Baca Abu Fudail, ya. Nah, bukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan iman mereka, sesungguhnya jika datang kepada mereka kesungguhan sumpah sesungguhnya jika datang kepada mereka ayat, pastilah mereka akan beriman terhadapnya. Katakanlah jika bahwasanya ayat itu ada di sisi Allah dan tidaklah diberitahukan kepada mereka bahwasanya jika ayat itu datang mereka itu tidak beriman. Al-waw harfu atfin, aqsamu fi'lun madin, al-waw fa'iluhu, billahi jarra majrur. Jahda ini hal, ya Ustaz. Jadi ini aja, maful mutlak. Oh, maful mutlak. Aimani mudhofun ilaihi, him mudhofun ilaih. Lamu taukid. Tidak aja nih, tanya lamu tidak. Tidak, Lam ibtida namanya. Oh, lam ibtida. Nah, in harfu syartin ja'at fi'lun nabil hum mudhafun maf'ul bi ayatun fa'il dari ja'at la yu'minunna alamu lam taukid yu'minunna fi'lun mudhari'un mabni ya maaf nih karena bersama dengan nun taukid ya betul. Nunnya nun taukid biha jar wa majrur. Ul fi'lu amrin dhamirnya anta fa'ilnya anta innama inna harfu taukidin wa nasbin ma isim mausul al ayatu mubtada indallahi inda dharaf allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih al wawu harfu atfin ma isim mausul mubtada ya Ustaz. Yush'airukum yush'airukum maknya ma harfu nafin ini mah. Oh ya, tidak. Maknya harfu nafin yush'airu fi'lun mudhari'un dhammi fa'ilnya huwa Afan-afan ini maknya apa ya mesti? Tidak atau apa ya? Oh, apa ya? Ini berarti isim istifham ya. Oh. Maknya isim istifham yush'airu yang mubtada. Yush'airu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa kum maf'ulun bih. Anna harfu taukidin munasbin ha dhamir isim anna idza dharaf ja'at fi'lun mabin dhamir fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa la la nafiyah yu'minuna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu. Tafsirnya wala tasabbu ayyuhal muslimuna bukan itu main tadi sekarang mau aqsama wa aqsama haula'il musyrikuna bi imanin muakkadatin la in ja'ana muhammadun bi alamatin khariqatin linas la nusaddiq qad nabi bima ja'a qad nabi ma ja'a bihi qul ya benar sedekan ya bima ja'a terus qul qul ayyuhar rasul innama maji'ul mu'jizatil khariqati min 'indillahi ta'ala wal qadiru 'alal maji'i biha idza syaa wa ma yudrikum ayyuhal mu'minuna la'alla hadhihil mu'jizatu mu'jizata idza ja'at mu'jizati la'alla hadhihi al-mu'jizati idza ja'at la yusaddiqu biha haula'il musyrikuna. Dan orang-orang musyrik itu bersumpah dengan sebenar-benarnya ya, dengan sebenar-benar sumpah. Ya, sungguhnya jika Nabi Muhammad itu datang dengan tanda-tanda yang khariqah itu apa ya Ustaz? Luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Maka sungguh, luar biasa. Nah, maka sungguh kami akan membenarkan apa yang datang dengannya. Maka katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya datang mukjizat yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Dialah yang mampu. Dialah yang maha maha mampu. Yang maha mampu atas apa yang datang dengannya. Jika dia itu menghendaki. Dan dialah yang. Dan mereka. Orang-orang mukmin itu. Dan tahukah kalian wahai orang beriman. Dan tahukah kalian orang wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya jika. Jika mukjizat ini datang. Kalian tidak akan. Orang-orang musyrik tidak akan membenarkannya. Orang-orang musyrik tidak akan membenarkan mukjizat ini. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir bersumpah atas nama Allah jahda aimanihim dengan sebenar-benar sumpah. Apa sumpahnya? Lain ja'atum ayah la yu'minun nabiha. Ya, kalau datang kepada mereka bukti yang nyata, mujizat yang luar biasa, mereka bersumpah benar-benar akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir, orang musyrik, mereka maunya tunjukkan ya mujizat yang luar biasa, baru mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, "Qul, katakanlah innamal ayatu 'indallah." Sesungguhnya yang namanya ayat, mukjizat itu datangnya hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melakukan mukjizat secara sendirian. Karena mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan kepada siapa mukjizat itu ditunjukkan. Wa ma yash'urukum, dan apakah yang bisa menyadarkan mereka? Ya. Ini merupakan pertanyaan untuk orang-orang kafir. Annaha idza ja'at la yu'minun. Ya. Sekalipun misalnya mukjizat itu datang, ya Allah Maha tahu bahwasanya mereka tidak akan beriman. Kenapa? Apa buktinya? Sudah banyak kisah umat terdahulu ya. Ketika mereka minta ditunjukkan mukjizat, ketika mukjizatnya ditunjukkan, mereka tidak juga mau beriman kepada nabinya. Ya, dan kalau itu terjadi, Allah akan binasakan mereka. Makanya kenapa ya pada masa Rasulullah SAW, mukjizatnya itu nggak seperti mukjizat para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya itu kan mukjizatnya luar biasa gitu ya, seperti Nabi Musa membelah lautan gitu ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya yang sulit disembuhkan zaman tersebut. Pokoknya mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling luar biasanya adalah Al-Quran, ya. Karena khawatir kalau misalnya ditunjukkan mukjizat nggak beriman, maka Allah akan binasakan mereka. Dan Allah mau tahu bahwa orang-orang musyrik dan kafir tersebut, sekalipun ditunjukkan mukjizat, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tep ya ayat terakhir di juz 7. Silakan baca. Siapa? Ayo, relawan deh. Satu orang siapa yang baca yang terakhir? Tunjuk tangan. Ya, Bu Marsi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya atau Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Wa nuqallibu alwaw harful isti'nab, nuqallibu fil mudari nahnu fa'ilnya, af'idatahum maf'ulun bi, hum mudafun ilaih, wa abaswaruhum ataf ma'tuf, kama jar wa majrur lam harfu jazmin yu'minu, fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya majzumun milam bihi jar wa majrur awwala marratin awwala tamyiz ya Tad? Ini tamyiz apa zarf ya? Pertama kali. Iya kan? Karena tidak beriman. Zarf aja. Zarf marratin mudhafun ilaih wa nadaruhum al-wawu harfu 'athfi nadaru fi'il mudhari nahnu fa'ilnya hum maf'ulun bih fi tughyanihim jar wa majrur him mudhafun ilaihi ya mahun fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum fa nahulu bainaha wa baina al-intifa'i bi ayati llahi fala yu'minuna biha kama lam yu'minu bi ayatil qur'ani 'inda nuzuliha awwala marratin wa natrukuhum fi tamarrudihim 'ala allahi mutahajirin la yahtaduna ila al-haqqi wasfabi. Dan kami memalingkan hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka, lalu kami mengisi di antaranya dengan ini al-intifa, kebermanfaatan, Ustaz. Iya, mengambil manfaat. Mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah. Dan maka mereka tidak beriman sebagaimana mereka tidak beriman ketika Al-Quran pertama kali turun. Dan kami meninggalkan mereka fi tamarudihim, itu apa Ustaz? Dalam keadaan? Tamarud itu keraguan. Dalam keadaan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebingungan. Mereka tidak diberi petunjuk akan kebenaran dan kebenaran. Begitu Ustaz. Iya, kepada hak dan kebenaran. Terima kasih banyak jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami bolak-balikan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pada ya kali pertama. Wa nadaruhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi Allah lah yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Betapa banyak ya kita saksikan ya orang-orang yang beriman di pagi hari lalu kufur di sore harinya. Orang-orang yang beriman di sore hari lalu kufur di pagi harinya. Makanya di antara doa yang disunnahkan untuk di ya untuk sering-sering kita baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ya dinik wa ala ta'atik. Itu di antara doa yang dianjurkan untuk sering-sering kita baca dalam doa-doa kita. Kita minta agar Allah menetapkan hati kita di atas hak. Banyak orang yang, ya mungkin dia nggak sampai kafir, tapi banyak orang-orang yang awalnya kita kenal sebagai muslim yang taat, gitu ya, rajin ikut pengajian, gitu ya, rajin mengamalkan ibadah yang wajib dan sunnah, lalu karena suatu kejadian, karena suatu hal, dia berubah menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang kurang perhatiannya terhadap masalah agama. Dan yang seperti ini banyak, ya. Tentu aneh dan antum menyaksikan, ya banyak dari teman-teman kita yang bisa seperti itu. Sebaliknya ada juga yang dahulunya kita kenal orang yang sering melakukan kemaksiatan, lalu hijrah, ya, bertaubat dan akhirnya amalannya penuh dengan kebaikan. Makanya kita yang, ya, alhamdulillah lingkungannya baik, ya, keluarganya baik-baik, maka kita minta ketetapan di atas kebenaran. Ya. Kita minta agar Allah tidak membalik-balikkan hati kita. Ya. Nah, tapi sampai sini untuk materinya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Kudelis bertanya, apakah badi hanya sifat Allah? Karena manusia ilmuwan menemukan sesuatu tidak bisa ya Ustaz sebut badi. Kalau dari sisi bahasa ya bisa aja. Ya, dari sisi bahasa bisa. Ya, karena kan dalam bahasa kita kan ada istilah inovasi dengan produksi. Ya. Kalau produksi itu kan membuat sesuatu yang biasa. Kalau inovasi itu membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau pengen dari sisi bahasa nggak masalah. Karena kan badi ini kan dari kata, mungkin kita sering dengar istilah bid'ah ya. Bid'ah itu kan sesuatu yang dibuat-buat dalam perkara agama, kalau istilah syar'i. Maka istilah badi pun bisa untuk manusia, untuk hal-hal yang sifatnya inovatif gitu ya. Jadi kalau pengen secara bahasa tidak masalah. Ya, nah. Budelis bertanya, inama ada tohaslin kenapa? Iya, inama memang ada tohaslin Budelis. Irobnya matuf itu apa sama dengan matuf alaih Ustaz? Iya betul, karena kan atop matuf, matuf itu kan mengikuti ya bagian dari bab at-tawabi, maka irobnya mengikuti matuf alaih. Misalnya ja'a zaidun wa aliyun, ngikut ra'aitu zaidan wa aliyan, marutu bi zaidin wa aliyin. Ya, jadi matuf itu irobnya sama dengan matuf alaih. Ya. Baik, oh tadi dibacanya bukan ada tafsir ya. Betul ya. Jadi kalau innama itu namanya adat atau hasdin, adat yang fungsinya membatasi makna, makanya maknanya itu adalah hanya, ya. Hanya saja, ya atau hanya saja. Taib ya, Afan karena jadi molor 45 menit ya, tapi soalnya nanggung ya. Jadi insya Allah kita seperti biasa tradisi kita kalau baru selesai suatu juz kita istirahat dulu. Insya Allah kita bertemu lagi hari Senin ya. Jadi juz 8 insya Allah kita mulai hari Senin. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.